الحمد لله الذي جعل هذا الماء طهورا رب إني أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. Segala puji bagi Allah yang menjadikan air ini suci dan menyucikan. Ya Allah, aku mohon berlindung kepadamu dari godaan setan, dan aku mohon perlindunganmu dari godaan setan yang akan datang.